Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral ikhwani azani Allah wa iyyakum, nahmadullah wa nasykuruhu, kita memuji Allah dan kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, hingga sekarang kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, pertolongan, kemudahan untuk kita menjalani kewajiban kita sebagai hambanya untuk menjadikan segenap aktivitas kita, kegiatan kita bernilai ibadah, menjadi bekal, tambahan bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita yang baru saja kita tunaikan dan juga ta'lim kita yang kita adakan menjadi bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumil hisab, di mizanil a'mal kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyra ikhwani azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan membaca kitab karya al-imam al-allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu ada wadawa, penyakit serta obatnya. Di antara yang diulas oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah yang kita baca di akhir pertemuan ta'lim kita sebelumnya, di antara penyakit yang disebut di dalam Al-Quran sebagai fahisah, perbuatan yang kecil, perbuatan yang amat sangat buruk dan menjijikkan, adalah penyakit yang merusak moralitas, merusak kodrat dan syariat, yaitu liwat homoseksual. Ini adalah sebuah penyimpangan yang bukan hanya dari sisi syariat, namun juga sisi kodrat, sisi sunnatullah yang semestinya adalah dari kodratnya dan sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan, bahwasanya seorang laki-laki itu condong, cenderung menyenangi, memiliki syahwat kepada lawan jenis, yaitu berupa wanita. Maka syariat pun datang untuk menempatkan dengan penempatan yang menjaga kehormatan baik pihak laki-laki maupun wanita dengan adanya pernikahan yang sah. Namun ketika syariat itu dilanggar, maka terjatuhlah seseorang pada perbuatan zina. Dan Allah Ta'ala menyatakan perbuatan zina itu adalah fahisah wasa'asabila, perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Lebih keji dan lebih jelek daripada zina adalah penyimpangan baik secara syariat maupun secara kodratnya, yaitu liwat. Dari sisi syariat adalah pelanggaran, dan dari sisi kodratnya juga adalah merupakan penyimpangan. Maka dibahas di dalam kitab ini karena ini termasuk penyakit yang pernah menimpa kaumnya Nabi Lut alaihi salam, bangsa Sodom. Dan di hari-hari kita ini kembali mencuat karena penyakit ini semakin merebak, terjangkiti dan memakan korban, bahkan adanya usaha untuk melegalisasi, dilindungi oleh hukum, disahkan keberadaannya oleh sebagian pihak, terus mengadakan upaya usaha untuk menjadikan hal itu satu perkara yang lumrah, satu perkara yang tidak ada sisi pelanggaran, tidak ada sisi pengrusakan, tidak ada sisi keburukan dan kekejian. Sementara padahal ini adalah penyakit yang sangat membahayakan, lebih daripada bahayanya perbuatan zina. Ma'asyiral ikhwan fillah jazakumullah, sehingga di pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, Al-Imam Qayyim rahimahullah telah menyebutkan hukum bagi pelaku liwat, pelaku homoseksual, perkawinan atau hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki ataupun wanita dengan wanita, di mana hukumnya menurut pendapat yang rajih, yang kuat dari kalangan para ulama adalah diberi sanksi dan hukuman lebih berat daripada hukuman bagi pelaku zina. Kalau pelaku zina masih ada dua kemungkinan. Satu, kalau dia yakni ghairu muhsan, orang yang belum pernah merasakan nikah atau masih bujang. Nah, maka hukumnya belum pada tingkat dibunuh, belum dirajam, hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Namun kalau sudah muhsan, pernah menikah, atau statusnya sudah berkeluarga, maka adalah diberlakukan rajam sampai meninggal. Ini. Adapun ikhwan jazakumullah, bagi pelaku liwat secara pasti tidak ada lagi pilihan, hukumnya adalah bunuh. Ini sepakat para ulama. Namun yang berbeda adalah cara eksekusi atau bunuhnya. Pendapat yang kuat adalah sebagaimana hukuman yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu dibawa ke tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan dengan kepala di bawah, dibalik, dan kemudian diikuti dengan dilempari batu. Maka ini adalah hukum bunuh sepakat. Berarti di sini sepakatnya hukum bunuh itu sudah menunjukkan lebih berat daripada hukum zina, hukuman zina. Karena kalau zina masih dilihat, dia muhson atau ghair muhson. Tapi kalau liwat, tidak lagi peduli muhson atau ghair muhson. Satu. Yang kedua, yang pendapat yang kuat menunjukkan bahwasanya hukum bunuhnya pun dengan cara yang lebih. Yang lebih, yakni berat dibandingkan hukum bunuh pada pelaku zina muhson, rojam. Itu sudah menunjukkan beratnya hukuman zina dirajam di itu. Dirajam, dilempari batu hingga mati. Itu sudah istilahnya, bahasanya adalah sadis pelaksanaannya. Dalam tanda kutip, ya ini berat. Lebih lagi, ya ini pelaku liwat. Nah, karena dijatuhkan dari tempat yang ketinggian, dalam keadaan dibalik, dijungkirkan, dan diikuti dengan lemparan batu. Sebagaimana yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Karena mereka yang pertama kali melakukan penyimpangan seksual tersebut, liwat jenis, bahkan kepada yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam, pelakunya disebut Luti, pelaku liwat. Ikhwan fillah jazakumullah. Selanjutnya Al-Imam Qayyim rahimahullah menyebutkan bantahan para ulama terhadap pendapat yang menyatakan hukuman liwat itu di bawahnya hukuman zina. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya hukuman bagi pelaku liwat itu masih di bawah hukuman zina. Qala Al-Imam Qayyim rahimahullah taala fil ajwibati amma tajja bihi man ja'ala uqubata hadhil fahisata duna uqubati zina. Dalam menjawab pendapat yang menyatakan siksa, hukuman pelaku liwat itu di bawah hukuman zina adalah sebagai berikut. Amma qauluhum innaha ma'siyatun lam yaj'alillahu fiha haddan mu'ayyanan fa jawabuhu min wujuh. Adapun pendapat mereka bahwasannya liwat itu adalah maksiat yang Allah tidak menjadikan baginya had dan muayyanan. Had, yakni hukuman yang ditentukan. Tidak disebutkan oleh Allah hukuman yang ditentukan di dalam Al-Quran. hanya saja Allah Ta'ala menyebutkan kisah Allah Ta'ala mengazab, menghukum kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Secara nas itu ditetapkan sebagai hukuman bagi kaum muslimin yang ditetapkan dalam Al-Quran, tidak ada ayatnya. Ini menurut pendapat bahwasanya tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala hukumannya bentuknya apa. Fajawabu min wujuh, maka jawabannya dari beberapa sisi, kata Imam Qayyim. Ahaduha, yang pertama, annal muballigha anillahi ja'ala hadda sahibihal qatla hatman, bahwasannya orang yang menyampaikan dari sisi Allah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukuman pelaku liwat itu adalah al-qatl, dibunuh secara pasti. Wa ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma syara'ahu anillah, dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW tidak lain, itu adalah perkara yang disyariatkan dari sisinya Allah SWT. Pasti yang demikian. Apa yang ditetapkan oleh Rasul SAW itu merupakan ketetapannya Allah. Karena Rasulullah SAW tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, itu adalah syariatnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari diri beliau sendiri, tidak lain yang beliau sampaikan adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Maka jelas dinyatakan baik dalam ayat maupun hadis, wa may yuti'i rasul faqad ata'a Allah, siapa yang mentaati rasul dia berarti telah mentaati Allah. Karena apa yang disampaikan oleh rasul, apa yang diperintahkan oleh rasul alaihi salatu wasalam, itu adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau secara nas dalam Al-Quran memang tidak ada nas secara sharih nyata yang menyatakan bahwasanya hukuman pelaku liwat adalah dibunuh, nah, hukum bunuh. Namun datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, prakteknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberlakukan hukum tersebut. Ya, ini pelaku liwat itu adalah dibunuh sebagaimana riwayat, beberapa riwayat yang telah kita sebutkan. Fa in aradtum anna hadda ghairu ma'lumin bi syar'i fa huwa batilun. Maka kalau kalian inginkan bahwasannya hukumannya itu tidak diketahui, tidak ditetapkan oleh syariat, maka ini adalah pendapat batil. Mendapat batil. Wa in aradtum anna ghairu sabitin bin nasil kitab lam yalzam min dalika intifa'u hukmihi lisubuti bisunnah. Namun kalau kalian inginkan bahwasannya hukumannya itu tidaklah ditetapkan secara nasnya Al-Quran, maka kalaulah itu benar memang tidaklah mengharuskan, tidaklah menjadi kemestian, berarti ditiadakan hukumnya. Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, bukan berarti tidak ada hukumnya. Kenapa? Lisubuti bisunnah, karena ditetapkan di dalam sunnah. Ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini adalah manhaj di dalam istimbatil ahkam, menetapkan hukum, bahwasanya menetapkan hukum itu dasarnya bukan hanya dalam Al-Qur'an tetapi juga dalam sunnah. Bahkan dalam kalau Al-Qur'an dan As-Sunnah secara nas tidak didapatkan juga adalah ditetapkan dengan ijma, kesepakatan para sahabat, kesepakatan kaum muslimin. Nah, ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Kalau tidak dalam ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah secara nas dan juga tidak ada ijma'nya para sahabat, maka adalah kias yang sahih, kias yang benar. Semisal macam berbagai macam bentuk narkoba zaman sekarang. Secara nas Al-Qur'an hadis enggak ada. Secara nas yakni menyebutkan berbagai bentuk macam narkoba, ganja, morfin misalnya, sabu-sabu, enggak ada penyebutannya. Tapi secara asal hukumnya ada. Maka itu dikiaskan dengan perkara-perkara yang memabukkan. Nah, dimasukkan pada kategori yakni al-khamru. Perkara-perkara yang menjadikan mabuk hilangnya akal. Nah, ikhwan jazakumullah. Ini yang pertama, sisi yang pertama. Tidak didapati ketentuannya dalam Al-Quran bukan berarti tidak didapati hukumnya. Karena ditetapkan dalam sunnah. Yang kedua, sisi yang kedua kata beliau. Mungkin kita sebutkan sebagai bab murojaah. Disebutkan dalam sunnah. Beberapa riwayat yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ad-Duri. Begitu juga Al-Imam Al-Ajuri. Begitu juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Al-Baihaqi. Riwayat Abdullah Ibnu Abbas. Beliau menyatakan. Yungdaru a'la bina'in fil qaryah fayurma luti minha munakkasan summa. Yutaba'u bil hijarah. Dicarikan tempat yang paling tinggi di kampung tersebut. Kemudian pelaku liwat tersebut dilemparkan dari ketinggian tersebut dalam bentuk, dalam keadaan dibalik. Dijungkirkan. Kemudian diikuti dengan lemparan batu. Nah, ini bentuknya. Adapun dibunuhnya, hukumnya adalah hukum dibunuh, adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim, Baihaqi, Imam Al-Ajuri, dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man wajjattumuhu ya'malu amala qaumi Lut taqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian mendapati melakukan perbuatannya kaum Lut liwat, maka bunuhlah pelakunya, subjeknya maupun objeknya, partnernya. Nah, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah dan sanadnya adalah sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari, walaupun pada sebagiannya terdapat ada kelemahan, namun dengan seluruh jalan-jalannya adalah hadisnya sahih. Secara nas sunnah ditetapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bantahan pendapat yang menyatakan hukuman pelaku liwat itu hukumannya di bawah pelaku zina. Bantahnya yang sisi kedua, anna hadza yunqadu 'alaikum birrajmi fa innahu innama sabata bisunnah. Bahwasanya hal yang demikian bisa dibantah pendapat kalian itu dengan pelaksanaan hukum rajam. Nah, hukum rajam tidak disebutkan dalam Al-Quran. Coba cari dalam Al-Quran hukum rajam. Hanya saja itu ditetapkan dalam sunnah, dalam hadis. Kalau di dalam pegangannya cuma dalam Al-Quran, tidak diberlakukan hukum rajam. Yang diberlakukan cambuk saja. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullan. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Ta'ala menyatakan, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan maupun pezina laki-laki, fazlidu kulla wahidin minhuma, cambuklah masing-masing dari keduanya itu mi'ata jaldah, 100 kali. Tidak melihat muhson atau ghairu muhson kalau hanya berpegangan pada ayat. Nah, ternyata dirinci disebutkan dalam hadis. Ikhwan fillah jazakumullah. Ternyata kalau muhson sudah pernah nikah atau sudah pernah keluarga, nah, maka adalah dirajam. Sedangkan dicambuk itu kalau ghairu muhsan yang belum pernah merasakan nikah. Dan riwayatnya banyak. Semisal dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kejadian seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Yaitu Ma'is. Rasulullah, di zamannya Rasulullah, Rasulullah SAW. Pelaksanaan rajam itu diberlakukan dua orang Yahudi yang sempat ketika mau dirajam ditutup-tutupi. Hukumnya menurut Taurat mereka tidak, cuma dikelilingkan saja, dipermalukan. Ternyata tidak. Bahkan dalam kitab Taurat pun menetapkan itu dirajam. Nah, kemudian Ma'is, kemudian wanita dari Gomidiyah, mereka mengaku melakukan zina, termasuk Ma'is ini. Karena inginnya dia bertobat, datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qadzanaitu wa Rasulullah, aku telah zina. Maka ketika itu Rasulullah SAW berpaling ke arah lain, enggak nanggapin. Kemudian Ma'is ini datang lagi kepada Rasulullah, berputar menghadap Rasulullah. Saya telah berzina. Lagi-lagi Rasulullah SAW berpaling. Tidak menanggapi. Sampai 4 kali yang demikian. Maka ketika sudah 4 kali. Ya, ini ibarat ini adalah ditegakkannya 4 saksi. Dah. Maka itu pun masih memberikan ihtimal Rasulullah SAW. Masih berihtimal. Ya, ini di mana Rasulullah SAW menyatakan, Abu Junun anta, apakah kamu gila? Waktu itu sedang enggak waras. Lah ya Rasulullah, enggak, saya sadar. Saya melakukan zina. Lagi-lagi diberikan ihtimal adanya kemungkinan yang lain. Rasulullah SAW menyatakan, la'alaka qabalta, bisa jadi engkau sekedar menciumnya. La'allaka ghumasta, bisa jadi engkau sekedar memegangnya. Diberikan beberapa ihtimal oleh Rasulullah SAW. La'allaka nadarta, bisa jadi kamu cuma melihat-lihat saja dia. Enggak melakukan zina. La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Betul, saya telah zina. Maka ketika sudah jelas yang demikian. Nah, karena ikhwan jazakumullah, Rasulullah SAW sebenarnya lebih senang, berharap senang kalau seorang melakukan semisal itu untuk dia bertaubat. Antara dia dengan Allah, bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Karena ini perkaranya tidak gampang, tidak remeh. Baru telah setelah itu Rasulullah SAW bertanya ketika sudah nyata-nyata dia sadar, dia ya ini betul-betul melakukannya dan mengakunya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada ya ini Ma'is radhiyallahu anhu, fahal ahsanta, apa engkau muhsan, sudah pernah nikah? Dijawab na'am, ya pernah. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, idhabu bihi farjumuh, bawalah orang ini dan rajamlah. Muttafaqun alaih. Ikhwan jazakumullah. Ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bahwasanya muhsan itu adalah rajam. Maka kalau kaidahnya seperti pendapat itu kan liwat, hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka terbantahkan. Begitu juga dengan rajam, tidak ditetapkan dalam Al-Quran secara nas. Karena yang ditetapkan dalam Al-Quran adalah yakni al-jil, cambuk 100 kali. Nah, sedangkan rajam itu ditetapkan dalam hadis. Begitu pula yakni liwat. Tidaklah ditetapkan secara nas dalam Al-Quran berarti tidak ditetapkan hukumnya, karena hukumnya juga ditetapkan dalam hadis. Maka dilihat, kalau secara nas dalam Al-Quran tidak ada, lihat dalam hadis. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, itu adalah merupakan ketetapan Allah, merupakan syariatnya Allah alaihissalatu wassalam. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah menyatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang datangnya dari Rasul alaihissalatu wassalam, maka ambillah, terimalah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihissalatu wassalam, maka tinggalkanlah. Ini sisi yang kedua. Kalau Anda mengakui rajam, berarti juga harus mengakui yakni al-qatl, bunuh bagi pelaku liwat. Kalau dalihnya adalah tidak ditetapkan dalam Al-Quran, itu juga rajam. Rajam tidak ditetapkan dalam Al-Quran secara nas. Sharih. Ditetapkannya dalam hadis Rasulullah SAW. Ini sisi yang kedua. Fa'in kultum bal sabata bi Qur'an nusikha lafdu wa baqiya hukmuhu. Kalau kalian masih mengatakan bahkan rajam itu tetapkan dalam Al-Quran, ada kok tetapkan Al-Quran namun dimansuh lafadznya dan hukumnya masih tetap. Nah, pernah turun ayat tentang rajam namun mansuh ayatnya. Jadi ada tetapkan dalam Al-Quran kok, walaupun mansuh tapi hukumnya tetap. Maka kulna, kami jawab, fayunqadu alaikum bihaddi syaribil khamri. Maka itu bisa dibantah. Argumen kalian yang demikian bisa dibantah dengan hukuman bagi peminum khamr. Nah, peminum khamr dicambuk. Dicambuk itu adalah ditetapkan dalam hadis, tidak dalam Al-Qur'an. Nah, ini kalau kalian masih tidak terima tentang yakni bantahan tadi. Asal sisi yang ketiga. Anna nafya dalilin muayyanin la yastalzimu nafya mutlaqid dalil wala nafyal madlul. Bahwasanya ditiadakannya dalil tertentu secara nasnya tidak ditetapkan, itu tidak mengharuskan ditiadakan kemutlakan dalil. Nah, kemutlakan dalil yang ditunjukkan oleh dalil, yaitu secara nas ketetapannya tidak ada, memang syariatnya Rasulullah demikian dalam Al-Quran. Namun dalilnya yang ada adalah Allah Ta'ala menghukum kaum Nabi Lut yang melakukan liwat. walaupun tidak ditetapkan secara nas menjadi ketetapan hukum buat umat ini, namun sisi yang ditunjukkan oleh dalil itu bukan berarti ditiadakan, karena bisa dengan kias yang sahih. Kalau kaumnya Nabi Lut melakukan liwat dihukum demikian oleh Allah, maka juga demikian pula umat ini. Nah, kalau melakukan seperti kaumnya Nabi Lut, maka juga dihukum seperti hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan itu ditetapkan dalam hadis yang kita baca tadi. Rasulullah SAW menyatakan, yaitu man wajadtumuhu ya'malu amala qaumin lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian mendapati dia melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan partnernya. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, selanjutnya kata Imam Qayyim rahimahullah, fa kaifa wa qad qaddamna anna dalil alladhi nafaitumuhu ghairu muntafi. Maka bagaimana sementara sungguh telah kami sebutkan yang lalu bahwasanya dalil yang kalian tiadakan itu tidaklah ditiadakan. Yang kalian anggap tidak ada itu bukannya tidak ada, ada dalilnya. Wa amma qaulukum innahu wad'u fi mahalli la tastahihi tabak. Sekarang alasan mereka yang pertama sudah selesai terbantahkan. Nah, selesai terbantahkan. Sekarang alasan yang lain yang mereka anggap itu sebagai argumen menguatkan bahwasannya hukuman pelaku liwat itu bentuknya lebih ringan daripada hukuman pelaku zina. Dengan alasan, amma qaulukum, adapun pendapat kalian, inna wat'u fi mahalli la tastahi tawa, sesungguhnya itu adalah bentuk menggauli di tempat yang tabiat tidak ada keinginan. Nah, karena secara tabiat itu keinginannya ya kepada lawan jenis. Kalau sesama jenis itu secara tabiat kan tidak ada asalnya keinginan itu. Barakaballahu taba'a ala nafrati minhu fawakawat ilmayitah wal bahimah. Bahkan Allah Ta'ala menetapkan secara tabiat, yaitu menjauhi melakukan perbuatan yang demikian. Karena secara tabiat, ya kepada lawan jenis, kalau sesama jenis itu secara tabiat akan menjauhi sebenarnya. Maka menurut mereka, ini seperti hanya menggauli hewan atau binatang ternak. Dalam sebagian yang lainnya, atau mayitah, jenazah orang yang telah mati. Secara tabiat kan gak mungkin gitu loh. Kan merasa akan lari dari perbuatan tersebut. Ini kiasnya. Fajawabu min wujuh. Maka jawabannya dari beberapa sisi. Beliau, ahaduha yang pertama, anau kiasun fasidul iktibar. Sesungguhnya ini adalah kias yang rusak penilaiannya. Nah, pengkiasannya adalah kias fasid yang tidak bisa disamakan. Namanya kalau kias itu kias yang salih atau sahih, itu sesuatu yang bisa diserak disamakan. Ada sisi kesamaan atau keserupaan. Nah, itulah baru benar kias. Seperti misalnya narkoba. Kemarin ada yakni kejadian bukan bentuknya sabu-sabu atau ganja atau morfin atau yang lainnya, tapi bentuknya tidak disebutkan di dalam undang-undang. Bahasanya secara nama itu tidak ada di Indonesia karena belum pernah ada di Indonesia. Ya ini bentuk semisal daun, kalau di Yaman dikenal dengan nama daun kot, itu bentuknya daun. Nah, iris-iris, keringkan, baru dihisap, atau dikunyah, bikin setengah-setengah flay, ya, melayang-layang. Bingung ini gimana ini, sudah terjerat hukum atau belum ini? Nggak ada penyebutannya di undang-undang. Pakailah kias. Pakailah kias. Anzakumullah. Barangnya namanya beda, tapi pengaruhnya, efeknya sama. Berarti hukumnya sama. Itulah namanya kias. Dalam Islam, khamr. Makanya dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni kullu muskirin khamrun ma khamarul aql. Khamr itu adalah apa yang menutupi akal, entah sebagian atau seluruhnya. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Membuat flay, membuat hilang ingatan sedikit atau banyak. Itulah khamr. Itulah kias yang benar. Sementara di sini kalau itu pakai kias bahwasannya secara tabiat itu seperti orang menggauli hewan atau binatang ternak, orang melakukan liwat itu secara tabiat mestinya menjauhi. Maka dibantah pendapat ini, kata beliau, anak annahu qiyasun fasidul i'tibar. Sesungguhnya yang demikian adalah kias yang teranggap rusak. Mardudun bisunnati Rasulullah SAW. Tertolak dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini, perhatikan. Kenapa? Kias itu tidak dibutuhkan kalau ada nas. Ada nasnya enggak perlu kias. Kias itu dibutuhkan ketika tidak datang nas sharih. Kalau nasnya sudah ada, enggak perlu kias. Hukuman bagi pelaku liwat itu sudah dijelaskan hadisnya. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi. Ini pertama. Dari sisi ini aja sudah terbantahkan. Kalau sudah ada nas, ya tidak perlu kias. Makanya ada kaidah batalan kias, batalal kias ma'a wujudin nas au nusus. Batal kias kalau adanya, tidak berarti adanya nas. Wajma'is sahabah, dan juga batal dengan adanya ijma' sahabah. Karena sahabat sepakat bahwasanya hukum pelaku liwat itu adalah bunuh. Tidak ada pilihan yang lain. Sementara kalau zina masih kan ada pilihan yang lain. Dilihat dulu muhson atau ghairu muhson. Kalau liwat tidak ada. Ini sepakat para sahabat. Yang berbeda pendapat adalah bentuk eksekusi bunuhnya itu bagaimana. Itulah yang berbeda. Adapun hukum bunuh itu sepakat. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Qayyim. Karena sebagian orang mengatakan hukuman bagi pelaku liwat masih ada khilaf di kalangan para sahabat. Ini tidak benar. Ya, di kalangan para sahabat pun sepakat bahwasanya hukumnya harus dibunuh. Yang berbeda pendapat adalah bentuk kaifiyah al-qatalnya. Eksekusi bunuhnya. Ada yang berpendapat seperti dirajam, ada yang berpendapat seperti hukumannya Allah kepada kaumnya Lut. Nah. Kama taqaddam bayanuhu, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Ini sisi yang pertama. Dari sisi pertama ini sebenarnya sudah cukup membantah kias tersebut. Asani, sisi yang kedua, anna kias wat'il amradil jamil alladhi fitnatuhu tarubbu ala kulli fitnah ala wat'i atanin au imra'atin mayyitatin min afsadil kias. Bahwasannya kias menggauli amrod, anak laki-laki yang masih belum keluar kumisnya, ya, umur-umur biasa ABG, yang ganteng, yang fitnahnya itu adalah tempat bertumbuhnya semua fitnah. Nah, ini namanya ikhwan jazakumullah, di bahasa Arab dikenal dengan amrod, laki-laki yang belum tumbuh kumisnya. Nah, yang wajahnya bersih, belum jenggot, belum berkumis, masih ada sisi menyerupai perempuan, yang ganteng itu, ya, seringkali juga menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya, apalagi perempuan. Ya, masih ada sisi-sisi cantiknya. Ini makanya, ya, amrod itu hati-hati. Dan sasaran-sasaran pelaku liwat adalah yang demikian. Kalau sudah kumisan jenggot ini, ya. Makanya fungsinya jenggot, fungsinya kumis, itu yahwanuzzaqumullah adalah untuk memang menunjukkan, ini loh laki-laki. Begitu. Itu sudah, ya, ini hikmah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan, auful liha wa qassus sarib. Nah, peliharalah jenggot. Kirim. Kamu laki-laki, yang gak berjenggot itu laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan gak berjenggot. Makanya kalau perempuan punya jenggot atau tumbuh kumis, ulama berpendapat boleh menghilangkannya. Nah, kan ada sebagian perempuan ada kelainan, ya. Ada kelainan tuh, lihat, muncul kumisnya. Nah, ini maka boleh dihilangkan. Karena itu kelainan. Sebagaimana para ulama, misalnya laki-laki enggak tumbuh jenggotnya atau enggak tumbuh-tumbuh kumisnya ini, boleh pakai obat untuk menumbuhkan jenggotnya atau kumisnya biar lebat gitu. Boleh. Nah, yang enggak boleh pakai palsu. Yang enggak boleh. Nah. Ikhwan jazakumullah. Itu hikmah untuk membedakan memang ini loh laki-laki, inilah perempuan. Nah, laki-laki yang belum tumbuh kumis atau jenggotnya, yang umur belasan, ya, belum baligh biasanya, nah, itu rawan. Nah, biasanya yang punya penyakit-penyakit penyimpangan seksual, ya, itu jadi sasaran. Sasaran-sasaran itu. Makanya pergaulan mereka juga harus diperhatikan. Ini dicontohkan beliau karena itu banyak menimpa amrod. Ya, liwat itu seringkali, ya, ini adalah korbannya adalah amrod, laki-laki yang masih baru mau tumbuh dewasa tapi belum kelihat keluar kumisnya ataupun jenggotnya, yang fitnahnya itu tarubu, terus berkembang di atas semua fitnah. Yang demikian dikiaskan dengan wat'i'atan au imra'atin mayitah min afsadil kias. Dikiaskan dengan keledai betina atau wanita yang telah mati, Jadi jenazah sudah, ini tentunya termasuk serusak-rusaknya kias. Kias yang paling rusak. Tidak bisa disamakan. Tentunya. Ya, jelas beda. Amrod yang ada sisi daya tarik. Jelas. Nah, ini kalau ya ini karena ada sisi penyerupaan dengan wanita amrod itu. Nah, kelihatan laki-laki tapi kok kelihatan kayak perempuan gitu. Makanya kalau umur-umur demikian kok bahasanya lembek kayak perempuan, mendayu, terus jalannya kayak, nah itu perlu di ya tegur keras. Antarijal, kamu itu laki-laki harus punya sifat rojula, kelaki-lakian, jantan gitu. Nah, kalau di pondok itu laki-laki nggak berani main bola, senang main bola gitu loh. Kok cuma kelemek-kelemek gitu, ya duduk diem. Laki-laki sana lari, kejar-kejaran sana, memang laki-laki. Ya ikut latihan sana. Nah itu kalau di pondok itu laki-laki kok kelemek-kelemek kayak. Nah, biar muncul itu laki-lakinya, kan gitu, rojul, sifat rojul dah namanya. Nah, laki-laki yang perkasa, kuat, enggak cengengan, gitu, tahan banting, mesti begitu. Nah, apalagi yang usia-usia amrod tadi, itu lebih lagi. Ikhwani fillah jazakumullah. Maka yang demikian ada daya tariknya, dikiaskan, disamakan dengan keledai betina atau perempuan tapi sudah jadi jenazah. Ya jelas ini afsadil kias, kias yang paling rusak. Wa taghazzala ahadun qat bi atanin au baqaratin au mayitah. Au sabadalika aqlab asikin au asara qalbahu au istaula ala fikrihi wa nafsihi. Kata beliau, apakah ada seorang membuat bait-bait syair? Ghazal itu bait-bait syair, istilah ini. Ghazal itu bait-bait syair yang di situ isinya adalah menggambarkan kasmaran. Nah, ya yang isinya adalah orang yang sedang bait-bait yang jatuh cinta, nam isek, ya kasmaran. Apakah ada bait-bait syair yang isinya tentang syair-syair cinta, syair-syair orang ya ini kasmaran itu dengan ya ini kasmaran kepada keledai betina atau sapi atau jenazah perempuan, ada enggak? Enggak ada, jelas enggak ada. Tapi kalau bait-bait ghazal yakni tertarik dengan amrod, nah tertarik dengan wanita, jelas banyak. Dan kisahnya sudah pernah kita sebutkan, sampai dia sakit keras karena tidak ketemu dengan orang yang disenanginya. Ausa badzalika aqla asikin. Apakah yang demikian bisa akan menawan akalnya orang yang kasmaran, atau bisa menawan hatinya, atau bisa menguasai pikiran dan jiwanya? Ini tidak mungkin. Kalaulah ada, enggak mungkin itu bisa membawa orang yang kasmaran atau bisa menawan hatinya. Nah, ini dari sisi demikian, ini kias yang tidak bisa disamakan, namanya kias fasid atau kias batil, penyamaan yang salah, yang keliru. Walaysa fil kiasi afsadu min hadza, tentunya tidak ada kias yang lebih rusak dibandingkan kias semisal ini. masih ada sisi bantahan yang lain yang nanti beliau akan menyebutkan, yakni hukum menzinahi mahram. Ikhwan izakumullah, itu bisa dibantah dari sisi ini nanti. Ya, menzinahi mahram, apa hukumnya? Dan itu tidak seperti zina biasa. Menzinahi mahram, misalnya menzinahi ibunya sendiri atau saudarinya sendiri. Nah, ini akan disebutkan apa hukumnya dalam syariat, dan itu juga bisa menjadi sisi bantahan yang yakni menggugurkan pendapat bahwasanya hukuman bagi pelaku liwat itu adalah dihukum lebih ringan daripada hukuman zina. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya sampaikan al-afu minkum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.